Pernahkah Anda sejenak memperhatikan kunci-kunci yang kita miliki? Adakah pernah Anda jumpai kunci yang tidak memiliki gigi? Tentu itu satu hal yang enggak akan pernah Anda jumpai, sebuah kunci yang tidak memiliki gigi. Seandainya kunci itu cuma sebuah besi yang polos begitu saja, tentu dia tidak akan bermanfaat sebagai kunci. Maka demikianlah sifat semua kunci, yaitu harus memiliki gigi. Tidak boleh tidak, harus ada gigi pada setiap kunci. Maka demikian juga kunci surga. Dan kunci surga adalah kalimat syahadat, la ilaha illallah. Kunci tersebut, kalimat la ilaha illallah, adalah kunci surga yang bermanfaat untuk membuka pintu surga. Manakala Anda datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa kunci yang punya gigi. Seandainya Anda datang pada hari kiamat mendatangi pintu surga dan Anda bawa kunci yang tidak memiliki gigi, tentu Anda tidak akan bisa membuka pintu surga. Tapi jika Anda datang pada hari kiamat ke depan pintu surga dengan membawa kunci yang memiliki gigi, maka Anda akan bisa memasukinya. Satu hari satu ketika ada seorang yang berkata kepada salah seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabih. Orang tersebut mengatakan, bukankah la ilaha illallah adalah pintu surga? Maka dengan cerdas Wahab bin Munabih mengatakan, betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. Namun tidak ada satupun kunci, kata Wahab bin Munabih, kecuali dia memiliki gigi. Jika Anda datang mendatangi sebuah pintu dan Anda membawa kunci, namun kunci tersebut cuma adalah kunci yang tidak memiliki gigi, maka pintu tersebut tidak akan pernah dibukakan untuk Anda. Dan jika Anda datang dengan membawa kunci yang memiliki gigi, maka Anda akan bisa memasuki pintu tersebut. Demikian perkataan indah yang disampaikan oleh salah seorang ulama di masa tabi'in, Wahab bin Munabih. Dia ingatkan pada kita sekalian bahwasanya la ilaha illallah memang betul dia adalah pintu surga, dia adalah kunci surga, namun tidak ada satupun kunci kecuali harus bergigi. Kalau kunci tersebut tidak bergigi, maka dia tidak akan memiliki guna dan tidak memiliki faedah. Dan apakah itu gigi untuk kunci surga la ilaha illallah? Gigi-gigi yang ada pada kunci surga la ilaha illallah, itulah beramal dengan isi kandungan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan, dan la ilaha illallah tidak hanya sekedar dilisankan, dan la ilaha illallah menuntut amal yang harus dikerjakan oleh orang yang mengucapkannya, dan amalnya adalah meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita, wahai saudaraku seorang muslim, memiliki kunci la ilaha illallah. Namun sekarang setiap kita yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kita memiliki kunci surga. Itu kunci la ilaha illallah. Tinggal pilihan ada di tangan kita, apakah akan kita jadikan kunci tersebut kunci yang polos tanpa gigi sehingga sia-sia dan tidak ada gunanya, ataukah kunci tersebut adalah kunci yang memiliki gigi-gigi sehingga kunci tersebut menjadi kunci yang bermanfaat dan dengannya kita akan masuk surga Allah yang penuh dengan kenikmatan.